Al-Fatiha ila Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi anna Allah yu'li darajatin fil jannati wa yufa'una bi asrarihim wa nu'arihim ma'lumin fi dini wa dunia wal akhirati Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wa siratal mustaqim رات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفتح إلى الأولياء والصالحين في مشارك الأرض ومغربها ثم لا سيء سنن قرن جد الحباسين من أحمد بن بكر بن محمد سكاته فقط الله سيد محمد بن شاب محمد ربين سيد جمال شاب عبد الرحمن شاهد رسول الله عبد الرحمن حبيب درس بن عبد الرحمن قدر بعد شاب عبد الرحمن ثم ألم وادنا بوادكم وادنا المسلمين جميعا ان الله يغفر له ويرحمه ويدعو له الجنه وينفعنا باسرائيل وانوارهم اولو في الدين والدنيا والاخره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الفاتحه الى شيخنا الحبيب عبد الله محمد بهر بن حسين محاضر تشريح الشيخ بكر عدني حبيب المشهور ومرحبا Masyaikhna masyaikum walidina walidikum ikhwanna akun awladna walidikum ta'alam idna tulubin Kulum man khadar fi hadhal majlisi Wal munfikin, muntabari'in, wal muhsinin Mustami'in, mushahidin Asal aftah alayna wa alayhi mufdu al-arifin Wa filana wa lahum yahdina wa iyahum Tawila marana wa marhum bit ta'ati wa sahati wa al-afiyah Wa si arzakana wa arjakum wa ikdi hajatina wa hajatina wa bali amalana amalahum Wa ij'al banana bainahum wa maddatan sadiqatan mutawasilatan Ma'al hibdi wal ismidi من الزلات وأخضأ فتنة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لوالدي وللمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لوالدي وللمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم لسيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سيتقبلني بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به ابواب الخير وتنغلق به ابواب الشر وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار اللهم يا ربنا طهر يا ربنا قلوبنا من النفاق وحب الدنيا ومن حب الجاه ومن الحقد والكبر والرياء وارزقنا يا ربنا الصدق في التوبة والإخلاص في العمل والخشوع في العبادة وأصلحنا يا ربنا وأصلح أحوالنا حول يا ربنا أحوالنا إلى أحسن الحال وأصلح يا ربنا ولاة أمورنا واجعل اللهم يا ربنا ولايتنا في من خافك واتقاك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Sangat kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah harus senantiasa kita tingkatkan. Syukur kita kepada Allah harus terus kita tambah, kita tingkatkan, karena karunia Allah pun semakin hari terus Allah berikan dan semakin banyak dan tidak terhitung, tidak kenal waktu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang benar, benar mampu menyadari karunia Allah dan nikmat Allah, kemudian bisa mensyukuri nikmat tersebut. Biarpun kita semua sadar, gak akan mampu kita mensyukuri nikmat Allah secara sesungguhnya. Karena rasa syukur dan puji syukur seorang hamba yang dihadirkan, dipanjatkan untuk Allah itu pun adalah nikmat baru lagi dari Allah yang harus disyukuri. Semoga Allah mengampuni keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat. Jangan sampai karena keteledoran kita lalu Allah mencabut nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat yang agung kita rasakan saat ini, sangat agung, adalah hadirnya kita. Hadirnya kita di tempat mulia ini untuk bersama-sama agar lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Membaca hadis-hadis beliau, riwayat-riwayat dari beliau yang dikumpulkan oleh para ulama, khususnya kita dengan baca kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Besar Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada bab baru ini. Bab ke-81 dari kitab Riyadhus Shalihin adalah babun nahyi an su'alil imarati. Bab larangan untuk meminta kepemimpinan. Wa ikhtiyari tarkil wilayati, bab baiknya memilih untuk meninggalkan kepemimpinan. Idza lam yata'ayyan alaihi, selagi menjadi seorang pemimpin itu masih ada yang lainnya. Autada hajatun ilahi, atau tidak ada hajat yang mendesak, kebutuhan. Baik, ini adalah bab-babnya. Meminta kepemimpinan adalah diharamkan, dan kita pun tidak boleh membantu orang yang melakukan keharaman. Jadi kalau ada orang minta kepemimpinan, jangan dikasih. Dan sebaiknya memang kita itu menjauhkan kerinduan kita dari hal-hal yang semacam itu. Rindu jadi pemimpin, apakah kelas presiden atau kelas kuwu, hendaknya kita jauhkan hati kita dari kerinduan untuk menjadi itu semuanya. Karena ini ancaman dari Nabi, tanda cinta Nabi kepada kita, menyebutkan bahwasanya itu wilayah membahayakan, wilayah seram, wilayah mengerikan. Dan tanda kasih dan cinta Nabi mewanti-wanti, bahkan nanti kalaupun seseorang menjadi tertentu, tidak ada pilihan lagi dan dia harus maju, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi demi keselamatan orang tersebut, baru boleh. Kalau tidak ada lagi orang yang bisa menjabat jabatan tersebut, atau karena hajat, hajatnya adalah, hajatnya apa sih? Kok hajat untuk menjadi seorang pemimpin? Hajatnya bukan untuk urusan keduniaan dan pangkat, akan tapi ada hajat untuk membuat pembenahan, dan itu pun perlu dilacak di dalam hatinya itu. Apa yang tersembunyi secara sesungguhnya? Nah, ini judulnya saja. Nanti kita akan membaca riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ancaman-ancaman tentang itu semuanya. Maka yang pertama, sebelum kita membaca hadis, hendaknya kita tidak pernah menanamkan di anak-anak kita, siapapun yang bersama kita, jangan ditanamkan di hatinya rindu untuk menjadi pemimpin. Cita-citamu jadi apa nak? Jadi presiden. Salah mendidik itu. Cita-citamu jadi apa? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipilih bukan dari kemauan dirinya. Begitu juga para khulafaur rasyidin, beliau dipilih oleh orang lain. Sayyidina Abu Bakar menyesal saat setelah dipilih, marah-marah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Umar, kenapa kau tidak kamu saja yang jadi khalifah? Kenapa harus kau tunjuk aku? Kau jerumuskan aku." Ngamuk-ngamuk dengan yang milih nih. Sekarang ngamuk-ngamuk dengan yang tidak milih. Ini. Jadi melihat keadaan begitu apa, tugas begitu berat, Sayyidina Abu Bakar sempat marah atau menegur Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat kebijakan Sayyidina Abu Bakar tidak tepat, kemudian kebijakan Sayyidina Umar lebih tepat, berkatalah Sayyidina Abu Bakar, "Umar, Sudah aku bilang dari dulu kau jangan tunjuk aku, kau maksa aku. Mestinya kamu yang pantas jadi khalifah. Dan gitu seterusnya, khalifah-khalifah selanjutnya. Sampai setelah itu berubah menjadi kerajaan-kerajaan yang diperebutkan. Sampai hari ini. Nah, makom itu adalah makom yang membahayakan. Sehingga Nabi yang penuh kasih itu memberikan peringatan kepada kita. Jangan kau tanamkan di hatimu kerinduan untuk ini. Atau kalaupun ternyata tiba-tiba Anda suatu ketika punya anak, ternyata saat itu tidak ada lagi yang memimpin, ternyata Anda seorang jujur, dan mungkin dia harus naik. Tapi dengan bekal sudah. Dan bukan kerinduannya untuk menjadi jabatan, pejabat, apa pemimpin. Nah ini. Bahkan nanti dalam riwayat dari Nabi SAW, bahwasanya kalau ada orang minta, jangan kau kasih. Kalau minta jangan kau kasih. Dan hukumnya meminta di sini disebutkan para ulama haram meminta kepemimpinan ini. Haram. Sesuatu yang terlarang kecuali tadi tidak ada lagi yang bakal memimpin. Semuanya orang enggak punya. Mungkin orang tidak ngerti agama atau bahaya urusan agamanya dan dia merasa bahasanya dia adalah orang yang diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Kemudian akhlak dan sebagainya, kalau melihat keadaan seperti itu, dia boleh maju akan tapi harus berhati-hati. Jadi ini adalah urusan kepemimpinan. Jadi jangan Anda menunjuk orang yang meminta kepemimpinan. Kalau sudah minta ini membantu keharaman yang ia lakukan. Apalagi dikasih duit, itu bahaya sekali. Sehingga ada yang bertanya, gimana ini sudah pada ngasih duit kepada saya ini Buya, gimana? Baik, kamu nerima duitnya sudah enggak benar. Sudah dosa. Kalau kamu pilih dia, dosanya dua. Lalu gimana? Kalau duitnya sudah dipakai, tobatmu adalah jangan kau pilih dia. Wah, ini adalah calon-calon pemimpin yang pada enggak senang duduk dengan. Jadi cara tobatmu ya jangan pilih dia sudah. Karena duitnya sudah kamu belikan beras. Kamu kembalikan enggak punya duit lagi. Tobatnya gimana? Ya jangan pilih dia, itu tobatmu. Makanya alhamdulillah aman. Majelis kita tuh aman insyaallah. Majelis kita bukan untuk berebut kepemimpinan lalu duduk di sini para calon. Majelis kita untuk mendoakan mereka saja. Semoga kalau jadi pemimpin baik-baik semuanya selesai. Nah, insyaallah aman. Enggak ada calon-calon pemimpinnya duduk di sini enggak? Karena mereka senang didoakan baik-baik insyaallah. Baik. Ini qaulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tilkad darul akhiratu. Itulah rumah akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan. Akan aku jadikan, akan aku berikan kepada siapapun dari mereka yang tidak senang untuk menyombongkan diri fil ardi, di dunia. Ini isyarat bahwasanya senang jadi pemimpin itu senang ketinggian pangkat. Senang ketinggian pangkat itu bentuk kesombongan yang tersembunyi di dalam hati. Enggak senang dipimpin. Dan jujur ya, jadi pemimpin itu adalah dirindukan loh ya. Rindu orang itu. Nah, biarpun pimpin kepala ketua kelas. Itu mikir namanya. Mulai bibit-bibit ini penyakit. Jadi ketua kelas sudah mulai. Sampai na'udzubillah jadi ketua masjid pun ternyata juga eker-ekeran rebutan dengan yang lainnya. Organisasi masyarakat main sogok. Ormas misalnya. Nyogok. Ya kok bagi-bagi duit katanya begitu, tapi apakah ada? Ya ada nih syarat dari Nabi, memang itu dicari, diperbutkan urusan. Akan tapi ketahuilah bahwa surga itu orang-orang yang tidak senang di dunia menjadi penyombong, orang yang sombong, wala fasadan, dan tidak membuat kerusakan. Mungkin dia menjadi seorang pemimpin, akan tapi dia menjadi seorang pemimpin tidak akan membuat kerusakan, baru dia selamat nanti. Ingin berusaha untuk membenahi, dan cara membenahi pun bukan dengan akalnya, akan tapi harus patuh akalnya dengan syariat. Sehingga kalau ada pemimpin enggak ngerti syariat itu, sebetulnya dia daftar menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi menyebutkan ada 3 model qadi. Bisa dimaknai juga 3 model pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin yang alim, ngerti ilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga tegaklah agama. Dia masuk surga. Yang kedua, alim, ngerti ilmu tapi tidak menegakkan agama, tidak mengamalkan ilmunya. Dia neraka. Yang ketiga adalah bahlul, enggak ngerti agama, jadi pemimpin, neraka. Cuman satu tok yang selamat. Ini. Akhirnya ada salah satu pemimpin waktu itu. Kita duduk dengan salah satu pemimpin. Buya, bagaimana Buya? Saya ini bukan ustaz. Lalu saya sudah jadi japet, saya sudah mimpin ini bagaimana? Ya sebenarnya kamu sudah salah pilih. Tapi saya pengen selamat. Kalau pengen selamat harus jujur kamu. Gimana caranya? Kamu setiap hari datang ke ulama, tanya apa yang harus saya lakukan, baru kamu selamat. Tapi kenyataannya juga enggak tanya. Nah ini makanya saya himbau kepada para, mulai dari Pak Ku, Bupati sampai Presiden, Anda sudah terlanjur menjabat, carilah keselamatan, carilah surga, jangan ragu Anda duduk dengan ulama, kalau perlu setiap pagi dan sore, demi keselamatan Anda, Anda bertanya apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku hentikan. Anda bertanya selamat, Anda harus sadar kalau memang Anda bukan seorang alim, karena Anda sudah menjadi seorang pemimpin, kalau Anda mendengar omongan ini, Anda di surga. Ini. Ya. Anda di surga, setiap pagi dan sore. Ya. Paginya dia bertanya apa yang harus aku lakukan nanti, kemudian sorenya kira-kira colong dilihat, apa yang aku lakukan sudah benar atau tidak. Antara perencanaan dan evaluasi. Nah ini hebat. Atau paling tidak sudahlah, kalau setiap hari terlalu repot, seminggu sekali. Dan adabnya Anda yang datang ke ulama, bukan ulama kau Anda panggil ke rumah Anda. Ini wahai para pejabat, saya cinta kepada Anda ini. Yang dengar, kalau Anda mendengar selamat sudah. Dan enggak, jabatan Anda tetap ada, enggak akan diambil. Yang mendengar suara ini dari kaum, dari para pejabat, kalau ingin selamat, agar menjadi kelompok qadhi yang pertama tadi, punya ilmu lalu masuk surga. Ngamalkan lalu masuk surga. Maka Anda dekat pada ulama, petua ulama, Anda nomor satukan. Maka Anda akan menjadi pemimpin yang selamat. Kalau Anda menjadi yang kedua, biarpun punya ilmu tapi enggak menggunakan ilmunya, neraka. Apalagi yang ketiga, enggak ngerti agama, mimpin, ngaturnya adalah bukan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Anda sebenarnya daftarkan neraka. Na'udzubillah. Maka kita selalu memohon kepada Allah. Permohonannya adalah permohonan kita panjatkan, ya Allah benahilah pemimpin-pemimpin kami. Karena kami tahu mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin, tidak rela jika ada dari satu dari mereka masuk neraka. Semoga para pemimpin kita diberi bimbingan oleh Allah, petunjuk oleh Allah, dimudahkan mereka untuk duduk dengan para ulama-ulama yang benar. Ulama yang tidak merindukan pemberian dari mereka. Ulama yang tidak mengharap imbalan dari mereka. Tapi ulama yang hanya ingin menegur mereka. Dan kami juga sampaikan kepada para pemimpin-pemimpin, kalau Anda ingin tahu ulama yang benar itu adalah ulama yang senang kritiki Anda. Kalau hanya nyanjung saja itu hanya ingin dibangunkan pondoknya, itu bermasalah juga. Kalau hanya nyanjung, dok. Nah, karena kita pernah mendengar ada seorang ustaz, semoga Allah mengampuni, mengatakan bahasanya, ini pak pemimpin ini adalah Umar bin Khattab zaman sekarang. Umar bin Khattab zaman sekarang, hebat benar Umar bin Khattab pada zaman sekarang. Ini berlebihan. Ya besok pondoknya bakal dibangun misalnya, ini juga musibah. Gak bisa menyuarakan kebenaran hanya karena harapan pemberian, itulah mudahanah. Satu penyakit besar dalam dakwah dan termasuk dosa besar, mudahanah. Baik, kita harus selalu memohon kepada Allah. Semoga pemimpin-pemimpin kita dijaga oleh Allah, dikuatkan iman mereka, dirindukan kepada kemuliaan, didekatkan dengan para ulama-ulama, dan juga para ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Jangan sampai terbeli iman mereka oleh pemimpin-pemimpin yang enggak benar. Baik. Ini himbauan juga kepada semuanya. Karena mengerikan. Maka para pemimpin-pemimpin, kalau Anda dekat dengan ulama yang subhanallah, banyak ulama-ulama yang tidak cinta dunia, tidak cinta pangkat. Bahkan tempatnya pun tidak ada yang tahu. Kita menemukan orang-orang yang masya Allah, namanya pun tidak dikenal. Tapi dia adalah seorang yang ikhlas, panjatan doanya dikabul oleh Allah. Datangilah orang-orang ikhlas semacam ini, orang-orang tulus seperti itu. Wal'ayubatu lil muttaqin, firman Allah. Ketahuilah, surga yang disebutkan tadi adalah hanya diberikan untuk orang yang bertakwa. Maka jika engkau menjadi seorang yang sombong di dunia, sombong adalah pemangkas ketakwaan di dalam hatimu. Karena dengan kesombonganmu engkau akan melakukan kezaliman dengan manusia, merendahkan manusia, menyakiti manusia, dan menyakiti manusia adalah bertentangan dengan ketakwaan. Yang hakikat takwa adalah bagaimana engkau baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Biarpun kau baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia, enggak ada artinya. Atau sebaliknya, baik dengan manusia tidak kenal Allah, enggak diterima. Apalagi tidak baik dua-duanya. An Abi Sa'id bin Abdurrahman bin Samurah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah, suatu ketika Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata, ya, jangan kau minta kepemimpinan. Para musyurrah pensyarah hadis menjelaskan ini ceritanya. Abdurrahman bin Samurah ini ada dua versi, dua pendapat. Ceritanya dia minta, ya Rasulullah, apakah tidak ada peluang bagiku untuk menjabat mana gubernur mana kayak atau kubu mana kayak, ya Rasulullah. Nah, gitu ngomong. Masa enggak ada jabatan buat saya, ya Allah, saya jadikan kubu di mana ada itu. Gitu maksudnya. Yang kedua pendapat mengatakan Rasul diberitahu oleh Allah bahasanya dia itu adalah orang yang merindukan di dalam hatinya kepemimpinan. Lalu Nabi mengatakan, ya Abdurrahman ibn Samurata, la tas'alil imarata, hey Abdurrahman bin Samurah, jangan kau meminta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha, tapi sesungguhnya engkau jika diberi, ditunjuk, orang sepakat ngangkat kamu, min ghairi mas'alatin, tanpa engkau meminta, baik secara isyarat atau terang-terangan, ya. Meminta pun ada terang-terangan, ada isyarat, ada super terang-terangan, bayar itu super terang-terangan, bayar pakai bayar itu. Ada serangan fajar juga kan, katanya serangan fajar kayak perang. Nah, uinta alaiha, jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau meminta, ketahuilah Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Wa in utitaha, jika engkau meminta kepemimpinan tersebut, an mas'alatin, dengan meminta, jika utitaha engkau diberi kepemimpinan tersebut, karena engkau meminta, ukilta ilaiha, maka itu akan dibebankan kepadamu. Maksudnya apa? Enggak ditolong oleh Allah. Tersesatlah engkau, terjerumuslah engkau. Idha halafta an yaminin, jika engkau bersumpah faru'aita ghairaha, kemudian setelah bersumpah kau melihat selainnya, selain daripada yang engkau sumpah tersebut, engkau akad sumpah, misalnya dalam hal ini, demi Allah saya enggak akan mau jadi pemimpin, sumpah kan? Tapi kok melihat sebaliknya, enggak ada yang berhak, yang layak memimpin. Hanya dia yang diberi oleh Allah ilmu, hikmah, kebijaksanaan. Lalu enggak apa-apa kau langgar itu sumpah, eh? Fa'til ladzi huwa khair. Atau sebaliknya, demi Allah saya harus jadi pemimpin. Sumpah. Tak taunya apa? Berubah hatinya. Enggak, sudah terlanjur sumpah. Dan dia sudah bersumpah, enggak usah. Saya sudah terlanjur sumpah nih, gimana ini? Kan saya sumpah jadi kuwu nih. Saya sudah terlanjur sumpah demi Allah, saya harus jadi kuwu. Wah, misalnya. Maka jika engkau melihat selain daripada apa yang telah engkau janjikan dengan dirimu kepada Allah dalam sumpahmu, jika selain itu yang lebih baik, maka ketahuilah. Wa kafir an yaminika, batalkan sumpahmu, tinggal kau membayar kafarah. Dengan cara membayar kafarah, memberi 10 orang miskin dengan baju, memberi baju 10 orang miskin, atau memberi makanan 10 orang miskin. Setiap satu orang dalam madhab kita 1 mud, madhab lain adalah 2 mud, setengah sok. Menurut mazhab kita satu mut. Beri. Atau memberikan. Atau memerdekakan budak. Satu budak kau merdekakan. Budak enggak ada hari ini. Atau puasa 3 hari. Ini cara membayar kafarah. Kapan itu? Di saat kita bersumpah dan ternyata yang lebih baik adalah kita langgar sumpah tersebut. Jadi jangan hanya berpegang kepada sumpah yang sudah telanjur kita ucapkan sementara ada sesuatu yang lebih bagus. Ya. Ini cerita juga Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah, ada salah satu dari kerabatnya itu telah melakukan pengkhianatan. Maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan bantu dia lagi. Ketemu Rasulullah. Disuruh oleh Rasulullah membatalkan sumpahnya, bayar kafarah. Sebab membantu orang kan baik Abu Bakar. Batalkan sumpahmu, bayar kafarah dan bantu dia. Biarpun dia telah berkhianat kepadamu. Artinya biarpun kita sudah bersumpah, boleh kita langgar sumpah tersebut dengan membayar. Mengasih makan 10 orang, atau puasa 3 hari, atau tadi memerdekakan budak. Kemudian kita lakukan sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang telah kita ucapkan dengan sumpah kita. Nah ini adalah hadis yang pertama tentang larangan dari Nabi. Dikatakan para pusyurah hadis, larangan di sini adalah tahrim, haram. Jangan engkau meminta sama sekali. Aduh, ngeri juga ya. Jangan meminta sama sekali kepemimpinan kecuali memang di situ tidak ada yang layak menjadi seorang pemimpin dan hanya kamu yang dilihat layak. Sementara ini kefasikan sudah merebak di sana-sana, sana-sini, kemudian yang dipilih adalah orang yang tidak baik. Lalu Anda merasa bahwasanya Anda selama ini membenahi umat, Anda berjuang dan Anda prasangka baik kepada Allah jika dirimu akan selamat nanti. Maka majulah untuk menjadi seorang pemimpin dalam keadaan semacam ini. Tapi kalau kamu enggak punya keyakinan dan tidak punya dan maksudmu adalah hanya pengen jadi pemimpin apalagi nanti untuk menjaga perusahaannya dan sebagainya, lah ini problem. Ini berbahaya sekali. Akan menjadikan sebab kerusakan akhiratmu karena kau memakmurkan duniamu dengan jabatanmu tersebut. Wa Abi Dzar dan diriwayatkan juga dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Ini ceritanya Abu Dzar ini sama, minta kepada Rasulullah ini. Ceritanya minta. Apakah kau tidak angkat aku ya Rasulullah untuk jadi gubernur di mana kek atau mana? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Aku lihat kamu itu dha'if, lemah kamu itu. Lemah di sini bukan lemah iman. Ada orang lemah itu enggak bisaan, saking baiknya orang. Jadi setiap ada orang mengadahkan tangan dia dikasih nanti, sehingga enggak sadar. Ini kalau nasihat guru mulia kami termasuk kiai ini juga bahaya. Kadang-kadang kiai itu enggak tegaan sama orang, akhirnya duit pondok dikasihkan, kan bahaya ini. Makanya kiai paling enak enggak usah megang duit, kan begitu. Saya megang duit, kata guru kami itu, enggak usah, kau enggak usah megang duit nanti. Alhamdulillah saya enggak megang duit, enak ini. Sebab kalau megang duit bisa bahaya ini. Setiap ada orang untuk tolong, ya, keluarin. Habis datanya kebobol duit pondok, kan bahaya, neraka juga akhirnya. Di sini dhaif, di sini Abu Dzar bukan orang ahli maksiat. Dhaif, lemah, jadi orangnya enggak bisaan, enggak tegaan. Sehingga perasa sifat tidak tega ini kadang-kadang membobol sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Sama, ini suatu ketika ada bertanya kepada kami, orang baik ngurusi masjid, tak taunya jamaahnya pada punya utang. Utang di akhirnya pinjam masjid, gimana bu ya? Ya enggak boleh ini, kalau mau minjemi duitmu, jangan duit masjid. Tapi sudah terlanjur saya pinjemi, kamu ganti. Nah ini orang baik ngurusi masjid. Orang terlalu baik ngurusi masjid, orang dhaif ngurusi masjid, akhirnya duit masjid dipinjam-pinjam juga sama orang, giliran masjidnya membangun enggak ada duitnya, dipinjemin sama orang. Nah ini Abu Dzar itu bukan dhaif yang jelek, artinya memang dhaif, bukan akhirnya enggak bisa, ada orang ya seperti itu sifatnya, dhaif. Wa inni Uhibbu laka ma uhibbul nafsi, dan aku wahai Abu Dzar senang untukmu seperti hal itu aku senangi untuk diriku. Jadi aku omongkan untukmu itu adalah kebaikan, karena aku menginginkan kebaikan kepadamu seperti aku menginginkan kebaikan untukku. Maksudnya ini nasihat benar wahai Abu Dzar, kamu itu dhaif. Maka la ta'amaranna, tata'amaranna, dari la ta'amaranna, ta'nya dibuang. Jangan sekali-kali kamu minta kepemimpinan atau menjadi, jangan kau merasa mampu menjadi penengah ala tsnaini, di antara dua orang. Dua orang saja loh ya, suruh hati-hati. Kalau kamu enggak bisa, dia ngomong begini, dia nangis, kamu sebelahnya nangis juga, bingung ini. Ya. Wala tatawalayanna ma la yatimin, dan jangan sekali-kali engkau ngurusi hartanya anak yatim. Yang pertama, jangan engkau minta kepemimpinan. Maksudnya di antara dua. Kalau kamu ditunjuk mah oke, di saat tidak ada. Kecuali kamu sudah jadi pemimpin. Kalau dalam rumah tangga tentu enggak usah pakai dipilih, ditunjuk oleh Allah, suami adalah pemimpin. Nah ini. Karena apa? Begitu bahayanya urusan dua orang saja, hati-hati. Jika hatimu lemah, kamu tidak bisa berbuat adil nanti. Mana yang kuat nangisnya, kamu tolong nanti. Ini berbahaya sekali. Yang kedua adalah, jangan sekali-kali engkau ngurusi hartanya anak yatim. Ini juga nasihat untuk semuanya, pengurus anak yatim. Ini anak yatim, pengurus anak yatim harus hati-hati. Berat, memang pahalanya gede. Anda makafilul yatimi kahataini, disabdakan Nabi dalam hadis sahih, bahwasanya kalau ada orang menjamin kehidupan anak yatim, merawat anak yatim itu begini di surga dengan Rasulullah. Sangat dekat maknanya. Hati ini antara jari dengan jemari. Bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ngurusi anak yatim dengan benar. Akan tetapi ketahuilah, setan itu paling senang itu adalah memang di tempat-tempat yang hebat. Karena biasanya jerumuskannya itu dahsyat. Jadi urusan dengan ngurusi anak yatim ada setannya. Buatnya pondok ada setannya. Di masjid ada syaitannya. La'aq'udanna lahum siratokal mustaqim. Syaitan sudah berjanji akan aku tongkrongin ya Allah tuh manusia, tuh umat Muhammad itu, umat-umatmu itu, hamba-hambamu ya Allah, akan aku tongkrongin, tungguin di tempat-tempat yang baik. Jadi melakukan kebaikan dipelesetkan sama syaitan. Memang begitulah musuh syaitan. Jadi usah ngaji benar-benar dipelesetkan nanti. Ya, ngaji niatnya baik. Pertama. Niatnya baik yang pertama. Tiba-tiba pada akhirnya berubah niatnya. Cari jodoh. Buktinya apa? Setelah dapat jodoh enggak ngaji lagi. Ini kan berarti jadi jelek. ini yang baru-baru nikah biar tambah rajin. Niatnya pertama sih Masya Allah. Setelah mendang umur pengen lah cari jodoh rajin. Karena melihat di sana Insya Allah. Setelah dapat enggak kelihatan lagi. Baik. Nah, setan begitu merubah. Yang ngurusi anak yatim itu hebat. Dia mendapatkan hadis bahwa saya ngurusi anak yatim begini-begini. Masuklah dalam mengurusi anak yatim. Cuman yang namanya iblis enggak senang ada orang masuk surga. Akhirnya apa? Dia teledor dengan hartanya anak yatim. Dan teledornya apa? Bukan dimakan oleh dirinya. Akan tapi apa? Digunakan untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan anak yatim. Atau tidak, atau anak yatim tidak butuh dengan itu semuanya. Pernah suatu ketika kami dikagetkan. Makanya ilmu itu bisa diambil dari siapapun. Yang penting kita insaf. Ilmu diambil tidak harus dari seorang alim. Ilmu kami ambil justru dari pertanyaan seorang awam. Seorang ibu yang bertanya waktu itu, di saat kami mengisi pengajian di atas mimbar, kan kami buka tanya jawab. Tiba-tiba sang ibu bertanya dengan pertanyaan yang sederhana, Buya, gimana hukumnya harta apa sumbangan yang untuk anak yatim itu kalau digunakan untuk dekor dan nyewa drum band? Drum band untuk yatim piatu hari Asyuraan luar. Subhanallah, saya ceramah sana sini enggak pernah sadar tentang itu. Spontan saja hukumnya haram dan harus diganti. Anak yatim tidak butuh drum band, tidak butuh dekor, anak yatim butuh duit. Awas hati-hati yang ngurusi anak yatim. Kasihan anak yatim. Sudah itu diarak dikiring ke sana, enggak dikasih minum lagi. Dikasih drum band. Ya. Kalau duitmu sendiri nyumbang, saya akan datangkan drum band biar meriah. Niatnya adalah Anda jadi. Tapi kalau duit yang dikumpul untuk anak yatim, awas hati-hati, jangan digunakan selain daripada kebutuhan anak yatim. Dekor lagi, mahal lagi. Nah, ini ada. Akhirnya, harus diganti Bu ya, harus diganti. Hitung-hitung waktu itu. Nah, saya ngitung ya guyonan, tapi mereka tidak marah karena kami mereka orang-orang baik. Tidak tahu berapa juta. Nah. Jadi drum band-nya 2 juta, kemudian apa ini 7 juta waktu itu. Lumayan 7 juta. Ini panitianya surga baru lagi ini. Ayo saya kumpulin semua, diganti untuk anak yatim. Apalagi kalau sudah dalam bentuk pondok, pondok anak yatim. Wah, ini serem lagi ini. Makanya kita tidak membuat pondok anak yatim. Anak yatim masuk ke tempat kami tidak ada yang yatim. Saya bapaknya sudah selesai sudah. Enggak usah yatim-yatiman. Makanya tidak menerima sumbangan untuk anak yatim di sini. Bingung saya ngaturnya, anak saya makan, yang lain makan, sumbangan untuk anak yatim, pusing nih. Kalau nyumbang lebih umum lagi, untuk pondok pesantren dan yang menghuni dan yang datang, makanya tamu pun boleh makan nanti. Sudahlah. Karena Pak, dalam Al-Quran disebutkan juga tentang bagaimana kita ngurusi dengan anak yatim. Kamangkana qoniyan falyastafif. Kalau kamu cukup, tidak boleh ngambil sedikit pun dari harta anak yatim. Kamangkana faqiran, kalau ternyata dirimu orang fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh kamu makan hartanya anak yatim, tapi yang benar. Jadi kan kalau Anda ngurusi anak yatim, hati-hati, enggak boleh Anda ikut makan duitnya anak yatim. Kalau ada kue yang dikirim untuk anak yatim, Anda tidak boleh ikut-ikutan, cual-cuil. Cemal-cemil, ngambil kuenya enggak boleh. Hati-hati yang ngurusi anak yatim. Kalaupun Anda memang, kalau ternyata Anda orangnya fakir, enggak mampu, Anda boleh makan bersama anak yatim, tapi bil ma'ruf. Wajarnya bagaimana? Wajarnya adalah apa yang kamu makan sama yang dimakan anak yatim. Anak yatim pakai kerupuk, Anda pakai paha ayam, enggak benar tuh. Syuf. Itu pun para ulama bil ma'ruf tuh gimana caranya? Sebagian asalkan kamu makannya dan kamu fakir yang pertama. Kemudian cara makanmu sama dengan cara makan mereka, dimaafkan. Karena siapa lagi yang ngurusi? Siapa yang ngurusi? Yang ngurusi boleh makan kalau memang dia adalah fakir. Kalau kaya falyastafif, enggak butuh saya. Saya makan dari duitku sendiri. Oh hebat. Tapi kalau ternyata Anda fakir ngurusi anak yatim, Anda boleh makan sama mereka. Sayurmu sama, kerupuknya sama. Kemudian setelah itu para ulama mengatakan, apakah wajib diganti? Sebagian mengatakan enggak wajib kalau memang Anda fakir dan Anda butuh makan seperti itu. Dan cara makanmu benar. Sebagian ulama adalah ma'ruf itu nanti diganti dengan cara benar. Maksudnya apa? Kalau ternyata suatu ketika Anda kaya, Anda hitung waktu ngurusi anak yatim, waktu fakir itu fakir saya 3 tahun, sekarang saya kaya. Berarti 3 tahun dihitung ganti itu. Ayo. Enggak gampang ngurusi anak yatim. Awas hati-hati, anak yatim bisa menjadi juga bisa jadi jaring yang gede untuk dapat duit. Di mana-mana anak yatim, biarpun orang bejat pun kadang-kadang mikir anak yatim kasihan. Bantuannya banyak, anak yatimnya tetap fakir, fakir dan nyungsep. Kiainya naik mobil sana sini, penyakit. Misalnya enggak usah menengok sana sini. Ini untuk Anda, enggak boleh. Ilmu bukan untuk orang lain. Anda mungkin ngurusi anak yatim, hati-hati. Bahaya ini urusan anak yatim. Makanya ini Abi Dzar yang sangat dicintai Nabi, awas. Jangan kau ngurusi anak yatim karena kamu lemah. Kamu lemah, hati-hati. Anak yatim, anak yatim. Oh, berat urusan anak yatim ini, tapi pahalanya gede. Makanya dalam bahasa Nabi, kafalatul yatim, menjamin kehidupan anak yatim. Begini ceritanya. Anda orang kaya, orang cukup, ambil anak yatim, biayai. Beri dia makan seperti yang kau makan, kasih baju seperti yang kau pakai, maka itu melembutkan hatimu dan itulah jaminan surga. Dan menjamin kehidupannya, bukan setiap bulan Muharram, 10 tahun sekali. Ini tidak tahu budaya dari mana itu. Kasihan anak yatim suruh makan setahun sekali. Nah, kalau menjamin anak yatim, jamin setiap hari. Kehidupan mereka kita pikirkan. Loh kalau setahun sekali apa enggak boleh? Ya boleh dong. Cuman jangan sampai gara-gara setahun sekali itu enggak ada semangat memberi setiap tahun. Sehingga ada orang membantu anak yatim nunggu nanti bulan Muharram saja. Enggak mau bantu aja nanti bulan Muharram. Ini gimana? Nah. Nanti bulan Muharram. Sumbangannya diminta sekarang. Nanti bulan Muharram. Atau kemarin bulan Muharram saya sudah. Kemarin bulan Muharram saya sudah. Boleh bulan Muharram kita memberi sedekah, bulan Rajab juga boleh, bulan Ramadan juga boleh. Hanya itu budaya gebyar dan itu bukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Para ulama misalnya mengadakan bulan Muharram, anak yatim, ini. Cuman itu seharusnya itu sebagai gini, gebyar pertama, kemudian setelah itu ditawarkan kepada umat, siapa yang bakal mengkafalah anak yatim ini, siapa yang bakal menjamin, siapa yang memondokkan ini. Kami suarakan di mana, mondokkan, jadi ambil satu. Bahkan kami sampaikan kepada siapapun yang pengen mendidik anaknya dengan cepat, tahu ketahuilah, ingat hadis Nabi, Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Nolong anaknya orang itu dahsyat, katrol dahsyat untuk mengangkat anak Anda. Bukan bimbel, bukan komputer, bukan laptop. Tapi kalau Anda punya anak dua, ambil satu atau dua anak yatim, anak fakir, Anda sekolahkan, Anda pondokkan, maka ketahuilah Allah akan mengangkat anak Anda. Yang nolong langsung Allah, bukan ustaz bimbel. Ini adalah maknawi yang harus kita yakini. Anda mengambil anak yatim, saya sekolahkan. Tapi kalau saya taruh di rumah, enggak bisa. Enggak apa-apa. Saya jamin mana anak yatim dua, saya jamin. Atau anak fakir dua, saya sekolahkan di pondok mana. Biayai setiap hari. Oh, ini kafalatul yatim yang sempurna. Itulah di sorga. Dan kalau bisa anak yatim jangan repot. Tempatnya jauh 20 kilo, 15 kilometer. Ngadakan selamatan. Khitan aja anak yatim dibawa semuanya. Katanya pengen mendoakan. Kalau pengen doakan, Anda datang ke sana biar gak habis waktunya. Perjalanan 2 jam itu repot, hilang waktunya, capek. Mereka gak datang nanti gak dapat dua, dikasih duit, gak ada kasih makan. Kalau datang capek, kasihan. Datang Anda ke tempatnya orang yatim. Maka jangan sekali-kali mengundang ke rumah Anda anak yatim yang mereka masih punya kesibukan belajar. Jangan diundang ke rumah Anda, capek mereka. Gurunya pun bingung, sebab pondok itu ada peraturan. Sebab kalau sudah keluar, waktu menghafalnya berkurang. Nanti setelah dari sini, dari ini capek. Misalnya dari ujung sana, mana ujung Cirebon sana. 2 jam, 1 jam setengah dari sini. Sudah angkotnya macet lagi misalnya. Kesian, panas. Sampai di sini terlambat lagi. Nasinya kurang, akhirnya masak lagi, tambah lama lagi. Kasih amplop sampai pulang, 20 ribu. Misalnya, Allah, ininya ke sana yatim, datang aja ke sana. Assalamualaikum, Pak Ustaz, tolong makan siangnya hari ini saya jamin ya. Oh, wajib itu. Itu pun belum kafalah, itu hanya bantu anak yatim ringan, itu lumayan. Dibawa ke sini misalnya, sampai capek. Bukan itu. Ayo kita hormati anak yatim. Mereka lemah, tidak ada orang tua, mereka butuh. Tapi ingat, maka dari itu jangan sekali-kali zalim. Yang makan hartanya anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, seolah-olah dia makan di dalam perutnya itu api. Jadi daftarkan neraka. Tapi ingat, yang benar ngurusi anak yatim hebat, mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Abi Dzar ini siapa? Ketakwaannya dengan diri kita kalau kita banding dengan Abi Dzar puluhan ribu lipatnya. Kalau kita punya ketakwaan, enggak tahu Abu Dzar di mana ketakwaannya? Di langit keberapa sana? Orang yang sangat takwa, sangat baik, melihat Nabi, dekat dengan Nabi, dicintai Nabi. Akan tapi pun demikian Nabi ngelarang, hati-hati kamu kalau ngurusi anak yatim. Sebab anak yatim itu paling enak, jadi bikin cari duit. Orang tidak beriman pun senang, karena anak yatim itu orang tidak beraya. Tersentuh hatinya, ngasih ya. Bantuan-bantuan ada buat anak yatim. Bahkan orang kaya itu banyak yang nyisihkan duitnya untuk anak yatim. Tapi yatimnya tetap nyungsep nih, kesian. Hati-hati yang ngurusi anak yatim. Dan nasihat memang kadang-kadang pahit semacam ini. Bagi siapapun yang ngurusi anak yatim, ketahuilah itu adalah surga yang Allah kirim kepada Anda. Tapi yang benar ngurusinya. Baik. Wa anhu, dan dari Sayyidina Abi Dzar juga. Qala, beliau berkata, kultu, aku suatu ketika bertanya. Berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, kenapa kau tidak angkat aku jadi pejabat di mana ya Rasulullah? Di mana saja deh, pilih aku jadi pejabat. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Nabi mengatakan sambil menepuk pundaknya. Ya Abu Dzar, innaka dha'if, kamu itu lemah, ya Abu Dzar. Orangnya enggak enakan kamu itu. Enggak bisa negakkan apa ya? Enggak enakan. Ya itu tadi. Duit pondok bisa habis. Bukan karena jiwanya jahat. Ada orang sifat semacam itu. Enggak bisa memimpin, lemah. Wa inna amanatun, kepemimpinan itu adalah amanat. Amanat besar di hadapan Allah. Innaha yauma wa innaha yaumal qiyamati. Ketahuilah namanya kepemimpinan itu di hari kiamat, hizzun wa nadamatun, kehinaan dan penyesalan. Makanya dikasih tahu, banyak nyesal gara-gara ini loh orang di hari kiamat. Baik, subhanallah, diancam Nabi aja masih berebut. Ini bagaimana kalau Nabi tidak mengingatkan? Diancam Nabi saja masih berebut. Gulat sama adiknya, gulat sama bapaknya, gulat sama saudara. Wanadamatun, penyesalan yang luar biasa. Di dunia Anda banyak nyesel kok. Sebelum di akhirat. Yang sudah paripurna itu, selesai itu masih nyesel tuh, kurang lagi. Kenapa? Belum balik modal saya. Nyesel nih. Di dunia sudah nyesel tuh. Saya keluar 10 miliar nih, baru balik 5 miliar nih, bagaimana ini? Belum lagi, belum apa-apa sudah diambil oleh Allah banyak. Meninggal lagi. Semoga Allah menjaga pemimpin kita. Doakan, doa tolong didoakan semua, kasihan. Anda jangan sombong, jangan egois. Mentang-mentang sudah bebas dari namanya kepemimpinan, enak-enakan. Doain mereka, kasihan mereka. Mereka perlu banyak didoakan. Doakan setiap saat. Semoga doa-doa Anda dikabul oleh Allah sehingga menjadi pemimpin yang baik mereka. Lalu umat menjadi baik semuanya. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil kepemimpinan itu dengan menjalankan tugas-tugas yang benar di dalam kepemimpinan. Melaksanakan syariat Nabi, menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Nabi, bukan keadilan sesuai hak asasi manusia tertentu itu, bukan. Menegakkan keadilan sesuai dengan pendidikan dan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalladhi alaihi fiha, kemudian dia melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan semestinya. Dan harus betul-betul takut kepada Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bagaimana? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suatu hari, beliau adalah manusia normal. Kemudian dia punya junub, harus mandi besar. Junub dan harus mandi besar. Kemudian dia berkata, aku ingin mandi. Akhirnya oleh yang membantunya dimasakkan air. Setelah air disampaikan, baru sadar. Mohon maaf, wahai budakku yang membantuku. Tadi kamu manasi api air ini dengan apa? Ya Khalifah, saya manasi dengan kayu yang ada di situ. Loh, bukankah itu kayu dari Baitul Mal, kayu negara? Iya ya Khalifah, tidak, saya mau tidak mau pakai. Padahal musim dingin. Urusan kayu, kayu ini kan barang dibuang, kayu bakar. Untuk manasin air, enggak mau pakai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kembali Khalifah bin Abdul Aziz itu bagaimana kisahnya kok menjadi orang hebat? Orang hebat itu ternyata ada hubungannya dengan ibu yang hebat pada masa dulu. Dari neneknya yang hebat. Jadi Umar bin Abdul Aziz cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Dari siapa? Dari yang namanya Asim dengan seorang perempuan. Perempuan tidak pernah dikenal. Makanya kalau boleh pasangan itu yang takwa itu yang benar. Ya ceritanya Khalifah Umar bin Abdul Sayyidina Umar bin Khattab itu kan biasa keliling lihat keadaan rakyat. Turun ke bawah, tapi enggak membawa kamera, enggak bawa Sayyidina Umar. Sembunyi, enggak ada yang tahu. Nah, enggak ada di expose, enggak ada. Jadi sembunyi-sembunyi gitu. Jadi suatu ketika lagi menyandar capek-capek itu ada dialog antara seorang ibu dengan anak. Ibunya mengatakan, "Nak, ayo cepat kamu campur susunya. Sebab kalau tidak kita campur, kita akan enggak bisa menjual, enggak akan beruntung kita." Kata sang anak, "Bu, jangan." Kata Khalifah kan diumumkan yang hukumannya besar yang mencampur susu dengan air. Kata ibunya, "Nak, Khalifah enggak dengar, Nak." "Iya, Umi. Khalifah enggak dengar, tapi Allah kan tahu." Akhirnya uminya sadar. Khalifah dengar. Sayyidina Umar bin Khattab dengar. Ditandai itu rumah. Langsung pulang ke rumah, dibilang, "Ya Asim, marhaba. Abah, ada apa, Abah? Kau coba tuju rumah itu, sudah aku kasih tanda, dianterin. Tanyakan ada anak perempuan di situ. Kalau memang dia belum nikah, kamu nikahi dia." Waduh, enggak pakai ngelihat. Kulitnya kayak apa? Subhanallah. Dan betul dinikahi, akhirnya punya keturunan nanti, akhirnya keturunan yang keberapa itu muncullah Umar bin Abdul Aziz. Makanya kalau ada seorang ibu yang takut yang haram ini bakal muncul orang-orang besar. Haram lab lab lab lab sambil berdoa semoga anakku soleh. Soleh apa? Harta haram dimakan. Baik. Lah ini Umar bin Abdul Aziz khalifah yang takut menjalankan tugasnya. Sehingga waktu beliau memimpin dalam waktu yang singkat, ketentraman dirasakan oleh umat. Sehingga dia adalah khalifah Rashidah. Termasuk golongan khalifah-khalifah yang benar dalam memimpin umat. Itu. Nah ini. Wa adalladhi alaihi fiha. Kemudian dia menjalankan tugasnya. Sayyidina Umar bin Khattab pun juga begitu. Pakai jubah lebih saja dia bertobat. Jubahnya lebih. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab berjanji, selama aku memimpin, aku tidak akan makan kecuali dari milikku sendiri. Enggak mau. Sampai suatu ketika makanannya habis. makanan simpanannya Sayyidina Umar itu habis. Beliau lapar, lalu sempat diskusi dengan salah satu sahabatnya, beberapa sahabatnya, lalu sahabatnya mengatakan, "Ya Khalifah, kamu berhak mengambil dari negara karena mengurusi urusan negara." Sayyidina Umar mengatakan, "Saya belum tenang hatiku mengambil itu." Satu lagi yang ngomong, bahkan satu lagi ngomong, "Ya Khalifah, bahkan kau yang paling berhak untuk mengambil yang banyak sekalipun karena kau memimpin kami, kau ngurusi kami, kau capek." Begitu kan Sayyidina Umar berkata seorang marah, "Wah, hak celaka kamu. Kamu menjerumuskan aku ke neraka ya?" Itu. Jadi diingatkan, padahal ya boleh-boleh saja, dia sesuai dengan tenaganya kan. Anggap saja kalau menterinya saja gajinya 10 ribu, presidennya 15 ribu kan ya wajar-wajar saja dia yang ngurusi kan. Tapi dia tidak mau, lihat. Nah ini. Dan yang dipikir adalah umat. Bahkan dia berjanji, "Saya tidak akan makan." Dia lihat umat sudah makan. Waktu majaah, waktu pacekle itu. Beliau menghindari dari makan. Waktu dikasih makanan yang lebih bagus, tanya, "Apakah mereka makan seperti ini?" "Tidak ya Khalifah, tidak, saya tidak mau makan." Allah. Ini pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang dahsyat, yang hebat. Sayyidina Umar bin Khattab. Lah ini kita perlu, makanya anak-anak kita ini kalau kita didik dengan kemuliaan. Kalau tiba-tiba ternyata harus jadi pemimpin, dia siap mulia. Tapi jangan dididik untuk menjadi pemimpin dari kecil. Cita-citamu jadi apa? Jadi presiden, cita-cita jadi bupati, cita-cita jadi wali kota. Entar dulu itu enggak usah. Cita-cita dari yang benar, yang baik dulu. Kalau nanti ternyata tidak ada yang memimpin, kamu harus jadi pemimpin, kamu sudah siap wahai anakku, gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarati." Oh. Awas, ada di antara kalian nanti akan datang masa kalian tahrisuna alal imarati, tamak rakus untuk jadi pemimpin, rebut, gulet, bayar miliaran. Dan memang kita punya negeri hebat ya. Aduh. Setiap menjelang apa itu kita banyak foto-foto. Ya. Di negeri lain yang kita pernah kunjungi pun, kalau kampanye pun hanya nama atau apa, foto ya ada beberapa saja, dan tidak sebanyak ini, memang luar biasa gini. Memang Allah Maha Kasih kok ngasih rezeki penjual foto. Ini dengar-dengar untuk fotonya saja miliaran itu. Duitnya siapa? Duit dirinya sendiri. Ada ngutang, ada ini macam-macam. Jadi seram sekali dengan cara-cara semacam ini. Dan memang ini adalah bukan cara yang diajarkan Nabi, sistem demokrasi yang selama ini dianut. Dan kita harus mengikuti, karena kalau tidak mengikuti kita akan digilas. Memang kita ini adalah cara, bukan cara Islami yang ada di negeri kita. Cara memilih pemimpin semacam ini adalah merusak mental bangsa sebetulnya. Seharusnya adalah pakai syura seperti yang diajarkan Nabi, hanya kalangan orang-orang tertentu saja. Jadi setiap desa mikir perwakilan dari orang bijak dan cerdas ke kota. Dari orang kabupaten diseleksi lagi, nanti atur kumpulin lagi, baru nanti berkumpul hanya orang-orang tertentu saja. Jadi yang dipilih oleh masyarakat. Kan semua orang punya kepercayaan, tuan coba. Anda di kampung punya kepercayaan kan? Itu sesepuhnya aja tuh. Lah itu yang dikirim. Dikumpulin nanti mereka yang milih. Bukan orang yang sehari sadar, sehari enggak sadar lalu disamakan dengan seorang ustadz atau seorang profesor. Lah ini problem sebetulnya. Cuman bagaimana dengan cara yang semacam ini? Apakah kita tidak boleh ikut? Kalau Anda tidak ikut, Anda akan digilas. Maka Anda juga berjuang. Ini dalam keadaan darurat kita menggunakan sistem ini untuk mencapai sebuah tujuan, baru nanti kalau kita mampu merubah sistem yang kita anut, kita rubah dengan cara yang lebih bagus, pemilihan yang baik seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sebetulnya kita kalau menjalankan Nabi, dan kita tahu kok setiap kampung ada sesepuh kok. Kami pun bisa menunjuk di kampung kami itu ada sesepuh orang yang bisa dipercaya, bijak dan baik kok. Nanti berkumpul lagi dengan orang di atasnya dan seterusnya. Bisa disederhanakan. Jadi enggak harus habis duit ini. Ini kan buat sekolahan kan bagus, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kan bagus. Dari berapa miliaran dihambur-hamburkan. Setahun 3 kali lagi. 5 tahun 3 kali ya. Habis ini pilihan kubu, habis pilihan kubu pilihan bupati, pilihan bupati gubernur, Gubernur pilihan apa? Presiden. Tata pemilihan ormas pun juga gitu mainnya. Jadi orang dimanja dengan duit-duit semacam itu nanti. Dan buang-buang energi itu, buang-buang energi. Sehingga ya itulah, kalau orang sudah keluarnya banyak, juga dia mikir bagaimana mengembalikannya. Bagaimana mengembalikannya? Ya macam-macam. Bisa saja, apa saja, pokoknya duit saya kembali, sudah selesai. Tidak tahu, termasuk pengaduan dari sebagian orang misalnya, ya, tidak tahu dia bohong atau tidak. Misalnya yang dapat tender proyek yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Ini enggak bisa goal kalau saya enggak ngasih. Kalau ngasih sedikit tuh kayak uang receh ngasihkan ke saya. Ini misalnya. Ini apakah betul wallah alam kayak begini-begini ini. Pokoknya apapun bentuknya kita harus mendoakan dari kontraktornya semoga takut kepada Allah, ya. Kemudian juga pemimpinnya takut kepada Allah, dan kita menemukan pemimpin suatu ketika subhanallah takut kepada Allah. Sampai kami ngomong, kalau begini saya mau nyuruh anak-anak atau murid-murid jadi seperti itu. Jadi dari anggarannya digunakan untuk agama. Semua pegawai harus ke masjid. Saya datang ke tempat tersebut. Datang ke masjid, semuanya apa? Sampai tidak boleh tempat-tempat hiburan ditutup. Yang tidak boleh. Jadi ada upaya, lah ini hebat kayak begitu. Lah ini yang ahli surga begitu. Cuman yang jadi masalah tidak semua orang senang surga, ini repot. Kami doakan saja semoga presiden kita senang surga, bupati kita senang surga, wali kota senang surga. Baik, sudah tutup. Bukan tugas kita mencari-cari kesalahan orang. Jangan nengok pak presiden kita, jangan nengok bupati kita, wali kota kita. Sekarang nengok diri kita dan anak-anak kita. Jangan diajari mereka untuk jadi itu, sudah selesai. Sebab di cerita Nabi nanti akan datang masa kalian berebut. Senang kalian. Takhrisuna ala al-imarati. Kamu akan senang rebut tentang kepemimpinan, berebut itu. Sampai enggak pandang urusan agama, katanya urusan agama. Ya, pernah suatu tempat, sudah tahu yang non-muslim satu, muslimnya dua. Berarti kan kaum muslimin kan terbagi nanti. Yang non-muslim ketawa aja, tenang aja, saya pasti menang, dia berebut sendiri nanti. Kalau memang karena Allah tinggal ya sudah kita sama-sama anu ya sudah kita lah minta dipilih sama ulama anda antara aku dengan dirimu yang maju. Enggak bisa, harus aku. Wah, ini kan repot. Akhirnya betul. Yang non muslim naik. Apa yang terjadi? Lihat kerusakan, jadi tempat-tempat yang diharamkan semakin banyak dan seterusnya. Ini buah daripada keberhasilan mereka. Agar tapi kalau seorang pemimpin muslim yang benar memimpin, melindungi semuanya, orang Nasrani pun harus dilindungi kok. Orang dilindungi semuanya. Jadi semuanya harus kembali kepada Islam. Nah ini awas, akan datang satu masa kalian tuh berebut, tamak, rakus, seneng kepada yang namanya imarah. Wasatakunu, dan ingat yang kemudian setelah itu akan menjadi nadamatan penyesalan. Yaumal kiamati, di hari kiamat, na'udzubillah. Penyesalan, semoga Allah menjaga anak-anak kita enggak masuk dalam penyesalan ini. Ngeri kita, serem. Ya, serem, jangan sampai anak kita masukkan dalam hal-hal yang semacam itu. Akan tapi namanya hubbul jah, kata Imam Haddad, yang namanya cinta pangkat itu lebih ngerem, lebih seram daripada cinta dunia. Bahkan bisa pangkat itu dibeli dengan dunia. Cinta pangkat, hubbul jah. Sebetulnya itu hanya menyuburkan kesombongannya. Sementara sombong kecil saja susah masuk surga, bagaimana kalau sombong kita besarkan? Na'udzubillah. Ayo kita, ini ilmu untuk diri kita sendiri. Jangan rindukan diri kita, anak kita untuk menjadi pemimpin. Jangan rindukan. Kalau tiba-tiba anak anda harus jadi pemimpin, tentunya dengan prosedur yang diajarkan Nabi. Bukan karena dia meminta, tapi karena tidak ada lagi yang memimpin dan harus dia. Dan dengan keyakinan, dugaan kuat kalau dia bisa memimpin dan mengatur dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad, okelah naik. Kalau tidak, khawatir anak kita mendapatkan nadamatan penyesalan yaumal kiamati, di hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Kita doakan ya, jangan lupa setiap malam, setiap saat mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Karena itu kerjaan yang paling berat, tempat yang paling menyeramkan, paling terjal, banyak duri, aral, macam-macam, jadi seram. Maka dari itu kalau tidak didoakan oleh para bapak dan ibu, kasihan mereka. dan doakan kita kami semuanya. Semua yang ngurusi umat muslimin ini adalah punya beban berat, termasuk kiai ini juga masuk bagian berat, ustaz beban berat, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Syukran kesiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga pemimpin-pemimpin kita dijadikan orang-orang yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab bersama guru kita, mari kita mendengarkan lantunan-lantunan syair qasidah dari tim Hadroh Bahjatul Mustafa. Maka kepada tim dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a shani wad-darajin, atfatan yajiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rafi'a shani wad-darajin, afatan yadi ratal alami. Kekasih kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'a shani wad-darajin, afatan yadi ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'a shani wad-darajin, afatan yadi ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Allahu Rabbi ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asya biwadarani afadayani ratan alami ya huha ilal jun biwal garami. Syukran gasirun kepada tim hadroh, semoga kita semua ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi bapak-bapak satu dan dari ibu-ibu ustaz dengan masing-masing seorang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli. Di guru kita Buya Yahya. Saya mau nanyakan Buya, bagaimana batasan-batasan pelanggaran berbicara di masjid yang membatalkan amalan akhirat, dan bagaimana juga ketika kita menemukan selebaran-selebaran ajaran Islam yang ngaco, Buya. Terus Islam ngaco. Terus banyak adat juga saya menemukan di masjid itu buku ajaran Syiah yang tebal gitu. Tindakan kita bagaimana gitu, Buya? Terus juga masjid-masjid kita juga banyak dipengaruhi amalannya, contohnya wiridan bareng itu, zikir bareng banyak hilang itu karena di belakang banyak yang ngikutin ajaran-ajaran Islam yang ngaco. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jamaah ibu-ibu kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Puntan, ingin bertanya tentang materi yang kemarin itu, tentang fitnah yang sering dihembuskan ke pelajar tentang khobar mutawatir. Itu harap... Tentang apa? Khobar mutawatir yang fitnah-fitnah yang sering dihembuskan di pelajar itu, Buya. Khobar. Ya, harap alasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid adalah tempat mulia dinisbatkan kepada Allah sampai namanya rumah Allah. Pertama yang harus kita hindari adalah berbicara urusan duniawi di dalam masjid. Al-Kalam berbicara fil masjid, di dalam masjid itu dalam urusan duniawi, membahas bisnis. Ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab, menghabiskan pahala seperti api memakan kayu bakar. Kalau urusan dunia, keluar dari masjid, bicarakan luar masjid. Ini kadang-kadang bicara, kadang-kadang ngelantur bicaranya. Hormati masjid, itu rumah Allah. Jadi kalau tidak bisa berzikir, paling tidak diem saja di situ. Tidak usah ngomong yang macam-macam, apalagi ngomong yang kotor. Ngomong bahas bisnis di masjid. Jual beli di masjid dikatakan terlarang. Biarpun jual belinya adalah sah, tapi haram. Makanya kami himbau, jual beli jangan di dalam masjid. Biarpun jual beli dakwah itu. Makanya selagi ada transaksi jual beli, kecuali membagi-bagi hadiah. Ya, memberi di masjid, orang keluar dikasih boleh. Tapi kalau transaksi jual beli, biarpun itu CD Buya Yahya juga tetap tidak boleh. Ini tim harus paham begini. Ini jangan jual beli di masjid. Kemudian juga jangan digunakan untuk mempromosikan urusan dunia di dalam masjid. Sebab itu akan didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah la arbahahullah. Allah tidak menjadikan usahanya tidak beruntung. Jadi kalau Anda sering mengumumkan usaha di masjid itu sebenarnya alamat minta kehancuran, minta didoakan Nabi dengan doa kebangkrutan. Mengumumkan usaha di promo di masjid. Biasanya enggak lama itu kalau sudah promo di masjid, promo bisnis ya. Kalau promo dakwah wajar, dakwah harus sampaikan di masjid. Pengajian di sini, program dakwah di sini dan sebagainya. Itu boleh, tapi jual beli yang mengarah kepada urusan bisnis jangan diumumkan di masjid. Tapi program dakwah umum bukan di masjid. Program dakwah, biarpun program dakwah itu, misalnya program dakwah yang sifatnya umum, pengumuman tentang dakwah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau sebuah usaha di luar masjid diumumkan di masjid? Usaha dakwah. Hanya diomongkan bahasanya, kita punya tim masjid ini membuka usaha dakwah di sana, tapi enggak usah transaksi di situ. Memberitahu usaha yang untuk dakwah di sana, memberitahu saja hal yang demikian itu diperkenankan. Tapi kalau sudah promo, ini loh produk, mengumumkan, termasuk orang yang mencari barang hilang di masjid itu didoakan oleh Rasulullah semoga enggak ketemu. Barang hilang dicari di masjid, masjid bukan untuk itu. Jadi yang pertama adalah bicara, yang benar, yang baik, maka harus dijaga. Ramai di masjid, harus dijaga. Apalagi kadang di masjid, sudah di masjid kemudian dijaga dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang membawa bau. Sehingga ke masjid jangan membawa bau-bauan. Sampai dalam mazhabnya Imam Malik, kalau ada orang, mohon maaf ya, badannya tidak sangat bau, itu dihimbau untuk tidak boleh masuk ke masjid, agar tidak mengganggu yang di dalam masjid. Apalagi di dalam masjid bahas masalah dunia sambil begini misalnya, ini kan hebat lagi ini. Ini kan bau yang tidak boleh di masjid, bau yang tidak bagus. Bau rokok, bau yang makan bau, makan apa? Pete. Ini. Jadi kalau mau masuk masjid sikat gigi yang bersih. Jadi jangan membawa sesuatu yang berbau ke dalam masjid. Banyak ya adab-adab masjid itu. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi, yang paling menghapus adalah kita bicara yang tidak benar di masjid. Bicara-bicara di masjid bukan urusan agama, bukan zikir, bukan urusan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu menjadikan pahala kita habis. Artinya apa? Kalau apalagi masuk babang gunjing, jadi itu ada tingkatannya. Habisnya itu kayak apa sih? Ada yang mengurangi, ada sampai habis. Ada yang mengurangi. Ada yang menghabiskan benar, gunjing orang. Masjid buat gunjing, hebat. Di majelis taklim lagi, habislah. Mungkin yang demikian itu terjadi. Itu adalah di antara adab-adab masjid. Dan biasakan kalau sudah masuk ke masjid, agar Anda terjaga dari ngomong yang enggak karu-karuan, jangan lupa niat. Nawaitul i'tikafa muddata iqamati fi hadzal masjid. Aku niat i'tikaf sepanjang aku tinggal di dalam masjid ini. Aku niat i'tikaf, sadar i'tikaf. Diam tok dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah ini. Kemudian yang kedua, tidak tahu saya bahas masalah apa kemarin, masalah khabar mutawatir, tidak ada hubungan fitnah. Ada mungkin masalah pembahasan urusan akidah itu hendaknya dibangun hanya dengan hujjah yang mutawatir, yang qat'iyud dalalati qat'iyul wurudi. Ini masalah ilmiah. Sehingga selagi hal dalil tersebut bukan qat'iyul wurudi, bukan dalil yang mutawatir, maka tidak bisa dijadikan sandaran akidah yang maknanya memaksa orang lain harus percaya. Kalau kita percaya, jadi khobar itu ada yang mutawatir, ada khobar ahad, para bapak ibu. Khobar ahad itu adalah khobar yang tidak mutawatir. Khobar mutawatir gimana? Khobar atau hadis yang dibawa oleh jumlah perawi yang jumlahnya sangat banyak. Rawahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh kelompok orang, dari sekelompok orang. La yumkinu tawatuhum alal kadhibi, yang mustahil mereka itu berdusta. Maka ini berita mutawatir sampai Nabi SAW, berarti itu pasti benar. Al-Quran semuanya mutawatir. Sebab perawi Al-Quran jumlah yang besar, dari sahabat yang jumlahnya ratusan, mustahil berbohong. Maka Al-Quran pasti benar dari Allah. Tapi kalau hadis Nabi SAW, biarpun itu hadis sahih, selagi tidak mutawatir ya, sahih, harus kita percaya itu dari Nabi SAW. Akan tapi, mungkin ada seorang muhadis yang menolak. Ternyata hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari kan sahih menurut Imam Bukhari. Ternyata Imam Muslim juga ada yang ditolak oleh Imam Muslim. Maka yang menolak tidak kita katakan kafir, karena sesuai dengan ijtihad ilmunya, dan memang itu hadis bukan mutawatir. Dan selagi hadis bukan mutawatir, tidak boleh kita nulzim akharin, tidak boleh kita maksa orang lain untuk percaya. Maka kesalahan orang akhir zaman ini, khabar ahad yufidul yakin. Kalau namanya khabar ahad, enggak pakai embel-embel qarinah, enggak pakai penguat yang lainnya, langsung dipercayai, kemudian orang lain harus percaya, yang tidak percaya kafir, ini musibah akhir zaman. Sehingga antara mereka pun gulet saling mengkafirkan. Nah ini hobi kafir, punya stok pengkafiran sak gudang. Jadi karena ini dasarnya itu memang sudah salah. Jadi dengan kaidah yang selama ini tersebar, dan ini keyakinan yang salah adalah khabarul ahad yufidul yakin. Khabar ahad dikatakan sebagai sesuatu yang bisa memberi, bisa yufidul yakin, memberi faedah keyakinan. Artinya dengan berita yang tidak mutawatir tadi, yang ahad, hadis-hadis yang tidak mutawatir, bisa dijadikan sandaran akidah dan orang harus percaya, itu yang salah. Kalau seseorang mempercayai berita khabar ahad, boleh. Seperti kepercayaan adanya Imam Mahdi, kami percaya karena ada riwayat, riwayat isyarat dari Imam Bukhari, juga Imam Muslim, riwayat Imam Mahdi. Hah? Akan tapi lihat, itu belum mutawatir, maka yang mengingkari Imam Mahdi tidak kafir. Tapi kalau saya percaya, hak saya percaya. Tapi bagi yang mengingkari tidak dikatakan kafir, karena apa? Tidak mutawatir, seperti itu. Kalau kami, ini kami ahli sunnati wal jamaati, asyairah, kita kami mempercayai bahwa Imam Mahdi ada nanti dan bakal datang. Dan Imam Mahdi dilahirkan, bukan Imam Mahdi hilang sekarang, enggak. Imam Mahdi nanti dilahirkan, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi yang mengingkari, karena ini adalah bukan mutawatir, maka yang mengingkari tidak dikatakan sebagai kafir. Lah ini lemahnya khabar ahad la yufidul yakin. Cuman ada orang salah faham, khabarul ahad yufidul yakin. Nah ini kalau tanpa qarinah salah. Ini adalah masalah ilmiah. Sehingga nanti masalah at-thawabit wal mutaghayyirat, bagi yang pernah, mungkin kalau ada, kami pernah membahas masalah thawabit wal mutaghayyirat dalam seminar internasional yang ada di Sidogiri, bisa diambil YouTube-nya bersama yang mulia Habib Bakar Masyur. Kita ada, itu adalah berapa durasi, 30 atau 20 menit, kami bicara tentang masalah thawabit mutaghayyirat ada hubungannya dengan khabar mutawatir dan khabar ahad. Sehingga perpecahan, perselisihan yang ada saat ini karena tidak berpegang dengan thawabit sama mutaghayyirah. Dan salah menafsiri, salah memahami tentang khabar, ya khabar ahad la yufidul yakin. Sehingga banyak berantem di antara orang bermusuhan, saudara dengan saudara saling mengkafirkan, kaum muslimin dengan kaum muslimin saling mengkafirkan. Karena apa? Sandarannya ini, pokok asas dan yang salah. Baik ini, kemudian ya seperti itulah masalah ilmiah. Ya, sudahlah ibu ikut saja pada kiai, sudah beres pada bapak, bingung-bingung. Ini adalah di kalangan para ulama, para asatid, hendaknya harus memahami, jangan terpedaya dengan berbagai. Kami mendapatkan satu buku tentang khabar ahad yufidul yakin. Kalau kita baca justru tambah unik. Kami semakin yakin bahwasanya apa yang dikatakan ulama kita, khabarul ahad la yufidul yakin, semakin jelas. Karena yang mengatakan khabarul ahad yufidul yakin, kita juga sama, ada qarinahnya. Ada qarinah, baik qarinah dari zatnya riwayat perawinya atau qarinah dari luar. Tapi kalau dari zatnya enggak bisa la yufidul yakin, tidak bisa menjadi memaksa orang lain untuk percaya dengan itu semuanya. Maka ini babnya, bab yang bisa nerima khilaf. Ada maratibul adillah yang ada empat, maka yang tidak boleh khilaf hanya yang pertama. Qat'iyud dalalati qat'iyul wurid, yang datang dari Nabi dan Allah secara benar, pasti yakin tidak boleh ada orang yang khilaf dalam hal ini. Kemudian maknanya pun jelas, baru tidak boleh berkhilaf. Allah, kul huwallahu ahad, Allah maha tunggal. Kalau ngomong Allah dua, kafir, ya selesai. Contohnya, ini. Wallahu a'lam bisawab. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari sosial media. Yang pertama datangnya dari Banten dengan Didit. Assalamualaikum Buya. Saya mau bertanya, ada teman saya yang katanya eyangnya bermimpi menyuruh saya untuk mengunjungi seluruh tempat keramat Buya, yang ada di Banten, khususnya Pulau Sari. Dan yang paling saya khawatirkan, beliau membenarkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau Syekh Siti Jenar Buya. Pernah di suatu tempat ada seorang yang sakit lumpuh, pas dikasih minum sama beliau langsung sembuh. Mohon penjelasan Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan mimpi, mimpi adalah mimpi. Sampai kapanpun mimpi adalah mimpi. Mimpi bukan kenyataan. Jangan hidupmu kau gantungkan dengan mimpi. Ini repot. Hidupnya dengan mimpi, mimpi, mimpi. Kita perlu di alam nyata, mimpi terus. Ada seorang laki-laki ganteng soleh datang kepadamu, insya Allah aku akan menikahimu dalam mimpi. Mau? Hayal. Insya Allah akan aku kirim duit, insya Allah kalau tidak salah akan saya transfer 2 miliar dalam mimpi. Kenapa orang urusan dengan mimpi? Yang kita pegang adalah syarat. Kalau ada mimpi baik itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi senang, Allah makan apa? Lama enggak makan apa, tak tahunya apa dalam mimpi makan, lumayan dihibur oleh Allah. Setelah bangun sebaik-baik dalam mimpi paling enggak enak waktu bangun, kan gitu. Sejelek-jelek dalam mimpi paling enak saat bangun. Dikejar harimau. Bangun alhamdulillah. Selesai mimpi. Orang hidupnya dengan mimpi. Sampai kita melihat orang mukanya muka mimpi. Kalau ketemu mesti, semalam saya mimpi, semalam saya mimpi. Itu masih wajar. Nanti ningkat lagi, mimpinya hebat lagi. Ketemu Rasulullah. Oh, ini. Dosa mimpi ketemu Rasulullah. Kalau dosa mimpi-mimpi biasa, ya dosa.

Guru kita adalah orang yang menegakkan syariat. Orang majdub mungkin dia kekasih Allah. Majdub. Majdub diangkat akalnya oleh Allah. Sehingga majdub itu kalau makomnya secara lahir dia orang gila. Cuman dia kekasih Allah. Orang gila. Bagaimana gila? Duit gak doyan. Anehnya majdub zaman sekarang itu semuanya majdub kecuali duit sama perempuan nanti. Kalau perempuan cantik noleh. Sama duit bisa milah ini bagus sih. Majdub apa? Itu. Majdub. Majdub itu gak ngelihat. Sampai kita menemukan, dikisahkan. Ada orang majdub. Seorang perempuan, seorang laki-laki. Majdub. Ada guru kami menceritakan di daerah Pasuruan sana. Gak senang dunia. Kalau dikasih duit begini ya siapa yang di belakangnya dikasih. Gak usah dilihat nih amplopnya tebel. Dan pekerjaan aneh-aneh secara syariat haram. Tiba-tiba suatu ketika ada perempuan. Tiba-tiba dipukulin bokongnya. Wak, wak, wak, wak. Tapi bukan syahwat, bukan apa wong orangnya begitu aneh. Besok hamil katanya. Sehingga orang kalau pengen hamil ngelewati ini barangkali dikepuk bokong saya. Tapi orangnya memang gak anu. Tiba-tiba ngamuk suatu ketika ada, ini kisahnya, ada orang jualan sayur di perlimaan gitu. Jualan sayur, jualan buah dan sebagainya. Dipukulin sama beliau. Dipukuli. Bangun. Semuanya pada lari dipukulin. Hanya dua orang doang gak lari. Gak mau lari. Tak taunya sebentar lagi truk masuk. Rut, matilah. Nah ini adalah orang-orang majdub. Tapi gak ada dia itu. Kubut dunia. Majdub itu ditarik akalnya oleh Allah. Cinta Allah. Majdub seneng duit. Majdub sekarang gadungan tuh macam-macam. Majdub. Sudah sholat. Tapi kalau ada duit, melek dia. Awas hati-hati ya. Baik, semoga Allah menjaga kita. Sudahlah, enggak usah majdub-majduban. Majdub yang sesungguhnya ditarik. Karena dia bikin orang lupa. Ada sebagian para ulama dibikin oleh Allah lupa. Termasuk bagian jadab. Sehingga kita menemukan seorang alim di masa tuanya tidak bisa mengingat apa-apa. Hanya bisa ingat Allah, Allah, Allah. Lalu majdub. Sampai anaknya pun lupa lagi sopo. Ini siapa? Tapi tetap diam Allah, Allah. Lalu ini majdub dia. Tidak ingat dengan dunia, tidak ingat dengan ini. Sudah. Allah. Kelihatannya kayak gila, hilang akal. Tapi dia dengan Allah. Suruh sholat lupa dia. Tidak sholat. Tapi ingat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni. Baik, insya Allah. Semoga Allah menjaga kemuliaan dan kehormatan kita semuanya. Jauhkan anak-anak kita dari kehinaan, insyaAllah. Ini ada pertanyaan tertulis ya, tentang, karena waktu sudah insyaAllah pertemuan yang akan datang, tentang masalah pernikahan. Kami himbau kepada para orang tua, di saat menikahkan anak-anaknya, berpeganglah dengan syariat. Karena waktu kegembiraan itu dikatakan bahasanya waridat, pertolongan Allah dikirim oleh Allah di saat kalian bergembira. Karena hari itu hati dengki, hati benci hilang, ya kan? Ada pernikahan, ada kesenangan itu. Akan tapi dengan catatan. Jangan dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari membuka auratnya. Atau hiburan yang melanggar. Itu menjadikan malaikat rahmat pergi. Biarpun didoakan oleh 1000 wali kutub. Semoga anaknya soleh gak diterima oleh Allah. Makanya kalau termasuk adalah foto-foto yang dipajang sebelum pernikahan. Belum pernikahan sudah pelukan fotoan. Jangan meniru gayanya orang barat. Anaknya ustadz kadang-kadang. Masya Allah. Anaknya Pak Haji. Umrohnya sebulan sekali. Tatonya anaknya belum menikah, sudah fotonya disebarkan dalam undangannya. Tolong, itu bukan cara kita. Bukan cara kita, bukan caranya umat Nabi Muhammad. Jangan ikut-ikutan deh. Anda orang tua itu punya kekuatan. Kalau anaknya minta, diingatkan. Tidak boleh begitu, nak. Cukup namanya saja. Bahkan nama saja, nama perempuan pun sebaiknya tidak diobral. Apalagi fotonya. Sudah begitu, belum menikah, pelukan. Apa istilahnya? Sudah terserah apakah pakai istilahnya. Gambar jejer, pelukan dan sebagainya. Itu kan tukang foto yang ngajari. Tidak bisa begitu, subhanallah. Mohon maaf jika ternyata ada hal yang demikian. Saya tidak akan hadir nanti. Karena saya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tolonglah, muliakan anak-anak Anda. Sebelum menikah fotonya ini. Apalagi yang sudah hadir majelis ini ya. Keterlaluan. Apalagi yang merasa dekat dengan majlis, tak tahunya masih melakukan hal yang semacam itu, kalah sama anak. Mana bapak kok kalah sama anak? Antara bapak dengan anak bukan urusan kalah menang, akan tapi kasih sayang dong. Jadi tolong ya, urusan pernikahan hendaknya dijaga. Foto-fotonya nggak usah diobral anak kita, pelukan dengan calonnya dan sebagainya. Tapi kan sudah akad nikah dulu, biarpun akad nikah itu bukan cara kebiasaan kaum muslimin, itu kan diambil dari negeri kafir sana. Kita perlu muliakan anak kita. Kan sudah nikah dia foto. Foto kan bukan untuk diobral. Apalagi yang belum menikah. Subhanallah. Dan kita dikagetkan suatu ketika, semoga Allah mengampuni. Saya sangat kenal dia. Seorang disebut sebagai ustadz, kaget saya. Undangannya, loh ini ustadz jadi contoh hebat ini. Kalau ustadznya begini, berarti jamaahnya jangan disalahkan. Ustadznya saja yang disalahkan. Dia mau menikah ternyata gambarnya begitu. Sudah rangkulan begitu sama istrinya. Wah hebat ini. Nah itu ustadz majdub-majdubban itu biasanya. Gitu. Tolongnya dijaga. Karena apa? Kita mengharap doa. Ridho malaikat, doa para ulama, doa orang-orang soleh, agar dibawa doa itu oleh malaikat rahmat, jangan diusir malaikat rahmat dengan ada yang goyang pinggul, buka perut dan sebagainya. Malaikat pergi ninggalkan tempat itu, makanya bukan rahmat lagi yang ada buat anak kita. Itu adalah nikmah, bencana. Makanya hiburannya pun ada. Hiburan yang syar'i. Jangan melanggar. Itu. Dan juga caranya pun juga yang benar kalau Anda ingin menikahkan putri Anda. Cuman ini penyakit setan membisikkan, kan pernikahan cuman sekali. Ya ini biasanya itu. Na'udzubillah, pernikahan sekali ya sudahlah. Bukan cuman sekali nak, jangan sampai kamu tidak masuk neraka. Gitu maksudnya. Sekali justru sekali harus istimewa, diridhoi oleh Allah. Dikesan di dunia dan di akhirat, dikenang di dunia dan di akhirat, dirasakan di dunia dan di akhirat. Ini diantaranya yang sudah lama tidak pernah kami sampaikan, hari ini kami sampaikan, semoga bisa nyambung ke semuanya. Baik, sebagai penutup, jangan lupa untuk bisa bergabung dengan Majlis Al-Bahjah untuk menjadi penyelenggara dakwah dengan bermacam-macam program yang selama ini kami hadirkan. Kami butuh penyiar-penyiar radio yang handal. Biarpun belum handal, bakal pinter lah. Ada bakat, ada kerinduan untuk menjadi penyiar radio, ayo bergabung. Atau punya manajemen radio. Kita punya radio banyak yang harus diurusi. Itu adalah bagian dari dakwah. Kemudian juga media dakwah yang lainnya, kami butuh tenaga-tenaga hebat untuk berdakwah. Kemudian juga jangan lupa BMT yang sudah kita buat, mohon didukung. Kalau punya duit lebih jangan dititipkan di tempat yang di situ banyak setannya. Yang haram, yang ada riba. Akan tapi Anda bisa menitipkan di tempat tersebut, nanti ada dengan upaya untuk bagi hasil dan sebagainya, dan usahanya pun sudah dipikirkan oleh tim untuk dikembangkan duit tersebut dalam bisnis yang halal dan penuh berkah. Kemudian jangan lupa yang terakhir, jangan lupa adalah pembebasan tanah belum tuntas. Masih kurang lebihnya kurang 80% kurang 40% lagi. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa kita harus membayar kurang lebihnya bukan 20%. Kurangnya 60%. Kurang lebihnya kita harus bayar 2,4 miliar. Sudah ada kurang lebihnya 1 miliar insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Dan alhamdulillah sudah kumpul ya. Dan tanpa terasa sudah kumpul sebanyak itu. Insyaallah besok ada yang mencukupi. Kemudian juga mengambil kita program pengambilan tanah yang lainnya. Termasuk yang ada di Indramayu dan juga ada di Panjalang akan dikembangkan. Pokoknya terus kalau dakwah harus nambah terus, enggak boleh kurang. Insyaallah. Kemudian juga kami himbau semuanya untuk bisa bergabung dalam dakwah untuk menjadi donatur tetap untuk bergabung biarpun hanya sedikit. Tujuan kami adalah agar Anda punya ikatan khusus dengan lembaga ini, dengan program ini. Sehingga sampai kapanpun Anda merasa bahwa ini adalah milik Anda. Jadi Anda di sini bukan tamu. Anda adalah pemilik. Anda tuan rumah. Biarpun hanya 1.000 per bulan. Bahkan yang kami inginkan adalah yang penting Anda bisa istiqomah. Bukan banyaknya lalu Anda besok lupa. Bukan. Anda istiqomah nyambung. Anggap saja yang paling. Anggap saja tempatkan diri Anda menjadi orang yang paling kikir. Berapa kita memberi? Paling pelit sudah deh. Paling pelit yang penting istiqomah. Terus. Istiqomah. 1.000 atau 5.000 atau 10.000. Dan ingat, kami selalu mengingatkan, tanda orang ikhlas adalah yang tidak merasa malu dan gengsi di saat bersedekah sedikit. Kalau sudah Anda merasa malu, Anda tidak ikhlas. Yang sudah sedekah siri, lanjutkan sirimu sedekah yang sembunyi. Tapi ini kita perlu membuka sedekah yang terang-terangan agar diikuti yang lainnya. Dan ini agar semuanya punya merasa sambung hati. Termasuk anak-anak Anda gabungkan di acara ini, di program ini. Anak Anda biarpun sehari 100 rupiah, sisa daripada uang sakunya dikumpulkan lumayan, sebulan sudah 3.000, kali 5 anak 15.000, luar biasa. Ada pendidik yang dahsyat, bukan mengajari sholat saja, akan tapi juga mengajari anak untuk menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Ini saja, dan jangan lupa tanggal 22 Januari atau tanggal berapa? Tanggal 23 Rabiul Tsani, Maulid Akbar di Al-Bahjah 3 Buyut setelah dari majelis ini dipersiapkan nanti tanggal 22 berarti akad depan, akad berikutnya lagi. Kalau perlu maruk mobil sudah disiapkan nanti. Kita bisa konvoi langsung datang ke sana dari jam 9, jam 8 langsung meluncur ke sana menghadiri majelis di Majelis Maulid yang ada di Al-Bahjah 2. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Mengangkat derajat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan ketawaduan. Ya Allah, jauhkan hati kami dari cinta kepada dunia ya Allah. Jauhkan hati kami dari cinta kepada pangkat ya Allah. Jadikan dunia dan pangkat yang Kau berikan kepada kami hanya di tangan kami. Jangan sampai Kau jadikan dunia dan pangkat di hati kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah Kau uji, ya Allah, dengan pangkat yang mereka emban, jabatan yang mereka emban, kami mohon berikan bimbingan dan hidayah kepada mereka. Pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, ujian yang Kau berikan kepada mereka, kami mohon berikan kepada mereka kekuatan, ya Allah, ya, untuk melewati ujian ini, ya Allah, untuk mengemban tugas berat itu, ya Allah. Beri kuatkan iman mereka, ya Allah. Jaga iman pemimpin-pemimpin kami. Jaga akidah pemimpin kami, ya Allah. Jika ada di antara mereka yang tidak kenal Engkau dan tidak kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon saat ini, detik ini, ya Allah, gugah hati mereka. Agar mereka rindu Islam, rindu kemuliaan, ya Allah. Sungguh kami tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak pernah sujud, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, di kedepan hari kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin orang yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Ya Allah, ahli surga-Mu, ya Allah. Dan ampuni kami dan ampuni mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, jaga para ulama-ulama kami, ya Allah. Jaga hati kami dan hati mereka. Ya Allah, ya Allah, dan jadikan hubungan para ulama dengan para pemimpin kami adalah hubungan saling mencintai karenamu, sehingga saling mengingatkan demi kemuliaan dan kebaikan. Ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Jangan sampai tertanam di hati mereka kerinduan kepada pangkat. Jangan sampai tertanam di dalam hati mereka kecintaan kepada dunia. Akan tapi kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dan kecukupan di dunia untuk bekal di akhirat nanti ya Allah. Bekal di dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami dan anak-anak kami adalah keluarga dan anak ahli surga ya Allah. Para santri yang belajar bersama kami dan siapapun yang mengambil ilmu di tempat ini atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang manfaat ya Allah. Dan kami mohon pandang anak-anak kami semua dengan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon, mohon, mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah kepada siapapun ya Allah, dari orang-orang yang di bawah naungan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah. Dan kami mohon, jika ada orang yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, kami mohon jangan Kau hukum mereka. Berikan pengampunan kepadanya ya Allah, berikan kesadaran kepadanya ya Allah. Dan jangan Kau hukum, angkat derajat mereka ya Allah. Muliakan mereka dengan ketawaduan, muliakan mereka dengan kasih sayang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kelak kami di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jaga, jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Dan kelak kirimkan kepada mereka pasangan, orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, dengan pernikahan yang Kau ridhoi, dengan cara yang Kau ridhoi ya Allah, dengan anak-anak yang Kau ridhoi ya Allah, dengan perjalanan hidup yang Kau ridhoi ya Allah, hingga kelak masuk surga-Mu dalam keridhaan-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Akan tapi Engkau sungguh Maha tahu tentang kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami semua ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Dosa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari, dan alangkah banyaknya dosa yang kami tidak sadari. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk menyesali dosa-dosa kami, dan berikan kepada kami pertobatan yang sungguh-sungguh ya Allah. Mudahkan kami untuk bertobat dengan serius ya Allah. Dan kami mohon